Kita semua sudah berdoa, sudah mengangan-angankan, bahkan sudah menulis rencana untuk jadi orang kaya. Tolong dijawab dengan sangat jelas. Yang menjadikan saya orang kaya, apa? Titik dua. Bisa? Biasanya hening sekali kalau ditanya begitu. Jadi manusia itu makhluk yang menginginkan sesuatu, bekerja keras mencari sesuatu, tapi kalau ditanya apa yang menjadikanmu mendapatkan yang kamu cari, nggak tahu. Tuh. Kalau sudah dikasih, kan diberitahu gitu, misalnya saja. Senangnya apa? Ngeyel. Wah. Senang ngeyel. Ya. Orang-orang yang ngeyel terhadap yang jelek jadi baik. Orang yang ngeyel terhadap yang memboroskan jadi menabung. Orang-orang yang ngeyel terhadap hal-hal yang mengeluarkan biaya menjadi berhemat. Berarti kalau gitu ngeyel bisa. Oke, itu dulu. Nah, apalagi yang bisa menjadikan kita kaya? Suka apa? Gelisah. Gelisah, tidak kaya-kaya. Iya toh? Tidak gelisah, tidak kaya-kaya. Kalau lihat orang bisa, gelisah kenapa aku nggak bisa. Oke, ini baru perasaannya toh. Oke, suka apa? Marah. Harus marah kalau nggak kaya-kaya. Oke? Banyak orang hanya disiksa oleh perasaan-perasaan negatif tanpa menjadinya kekuatan untuk meninggalkan satu keadaan. Gini ya, kita itu ada di satu keadaan dan gelisah, marah, itu maksudnya supaya kita pindah. Tapi banyak orang di dalam kemarahan di satu tempat itu mencari siapa yang salah. Sampai Tuhan salah. Ya, sampai agamanya salah, orang tuanya salah. Karena dia tidak menggerakkan badannya. Berarti kalau gitu, yang menghalangi, utama ya, menghalangi orang mencapai yang diinginkannya adalah tidak ikhlas. Berada di tempat di mana dia bisa dikayakan. Tidak ikhlas berada di tempat di mana dia bisa dikayakan. Kata-katanya bukan jadi kaya loh. Dikayakan. Dikayakan itu berarti apa? Yuk kita ambil satu kata nih, dikayakan. Dibayar. Ditugaskan. Dipercayai, ditempatkan, diangkat. Banyak orang tidak ikhlas menjadikan dirinya bisa diangkat. Berarti mungkin kalau sudah menginginkan sesuatu yang besar seperti ingin jadi orang kaya, ingin jadi orang besar, cek dulu yang selama ini ditolak apa? Yang selama ini ditolak. Nanti kita bicara khusus ya. Apa saja penolakan? Banyak sekali nih. Penolakan yang membuat orang tidak mencapai yang diinginkannya. Seperti tadi ingin kaya, ingin pangkat. Oke. Saya urutkan beberapa, setelah itu kita tutup pembicaraan ini. Intinya di dalam pembicaraan kita sekarang ini, orang menolak, mempersulit hal-hal proses yang akan menjadikannya berhasil dengan alasan butuh waktu. Ya. Tidak mudah. Sudah dilakukan orang nggak berhasil, saya nggak pantas. Nanti sama-sama kita urutkan apa saja semua alasan itu. Nah, kalau kita tahu satu alasan yang menjadikan kita jauh dari dikayakan tadi, kita bisa cepat sekali menjadi pribadi yang disebut ikhlas untuk digerakkan. Setiap orang yang berdoa sudah digerakkan menuju sesuatu, tetapi ngeyel, membantah, mempersulit. Jadi, ikhlas yuk supaya kita berada di tempat di mana kita bisa dikayakan.